dalam. Kunjung mengunjung adat bersamaan, amal jariah bantu membantu, eratkan lagi silaturahim. Sama kita raikan bersalam-salaman, bermaaf-maafan di kota pulang ke desa. Takbir bergema di Aidilfitri, bersama kita nikmati berkunjung-kunjungan sanak dan saudara. Hari suci lebaran tadi pun bergema Aidilfitri kita raikan. Suci lebaran, tapi pun bergema Aidilfitri.